Neng, neng, neng. Neng, neng, neng. Dengarlah lonceng itu. Neng, neng, neng. Neng, neng, neng. Itulah tanda waktu. Marilah kawan bentuk barisan di muka pintu. Masuk ruangan perlahan-lahan dengan ibu guru. Neng, neng, neng. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yuk kita nyanyi.